Mitra Bisnis Kontan menulis, rencana pemerintah merenegosiasi kontrak migas yang dirasa merugikan kepentingan nasional mendapat tentangan keras dari perusahaan asal Amerika. Wakil Duta Besar Amerika untuk Indonesia mengatakan, jika renegosiasi dilakukan, perusahaan migas asal Amerika akan hengkang dari Indonesia dan pindah ke negara lain. Benarkah renegosiasi kontrak merupakan pertanda tidak adanya kepastian hukum bagi investor? Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan pengamat energi serta lingkungan and good governance, Anung Karyadi. Pak Anung, apa komentar Anda? Dari segi ketahanan sumber daya, dalam hal ini energi, ya model kontrak-kontrak karya yang ada sekarang ini memang merugikan Indonesia ya. Karena terlalu banyak yang dibawa ke sana, itu bisa kita lihat dari kontrak-kontrak migas yang ada itu yang pertama. Kedua, dari sisi keadilan itu juga tidak adil karena kontrak-kontrak itu terjadi bukan pada saat sekarang ini ya, itu terjadi pada kebanyakan pada masa Orde Baru atau bahkan di menjelang akhir-akhir Orde Baru ya, sehingga nuansanya memang Indonesia ditekan ketika itu. Seperti kita ketahui, Indonesia kan memang sangat lemah menghadapi mereka. Bukankah terkadang ada tekanan agar tidak merubah kontrak? SP juga harus belajar dari Evo Morales, belajar dari Brasil, dari beberapa negara Amerika Latin ya, yang berhasil menekan negara-negara itu untuk tidak sewenang-wenang. Nah ini saya kira tergantung ke pihak SBY. SBY mampu nggak memberikan tekanan itu. Lalu bagaimana dengan penilaian renegosiasi kontrak merupakan pertanda tidak adanya kepastian hukum? Terkait dengan dikatakan tadi merugikan karena tidak ada ketidakpastian hukum itu kan dalam konteks tiba-tiba berubah, ini kan negosiasi, renegosiasi. Ini yang diperlukan memang dalam renegosiasi ini perlu ada win-win solution. Jadi ini saya kira perlu dari tekanan negara adidaya Amerika. Dan jangan takut dengan Amerika, Amerika ini sekarang bukan negara adidaya lagi. Jadi Indonesia memang harus jeli dalam gas ini, dalam konteks minyak ini langsung dibawa ke pipa, langsung dibawa ke pipa ke luar negeri ya. Nah, apakah benar yang dibawa itu sesuai dengan yang ada? Ini saya juga mendengar bahwa Indonesia tidak bisa bahkan menyentuh kapal-kapal tanker yang membawanya itu keluar. Jadi apa benar yang dipompakan itu yang dibawa, kemudian yang dibanding yang ditinggal di dalam negeri ini sesuai dengan kontrak itu saja sudah menjadi masalah. Demikian Anung Karyadi, saya Dinda Natasha.